dari Ayah untuk Ayah. Sebuah program yang akan membagikan pengalaman, pengetahuan, bagaimana menjadi seorang ayah yang baik untuk anak-anak kita dan untuk keluarga kita. Karena kita tahu bahwa setiap orang punya sebuah cita-cita. Aku ingin menjadi seorang ayah yang baik buat anak-anakku. Saya tidak pernah mendengar ada seseorang yang punya cita-cita untuk menjadi ayah yang jahat buat anak-anaknya. Tidak satu pun atau tidak seorang pun di atas muka bumi ini yang punya cita-cita ingin menjadi seorang ayah yang jahat buat anak-anaknya. Tetapi masalahnya adalah seringkali kita tidak tahu bagaimana menjadi seorang ayah yang baik. Kita tidak memahami bagaimana menjadi seorang ayah yang baik buat anak-anak kita. Itu sebabnya, kalau saat ini sahabat sedang mendengarkan program ini adalah waktu yang tepat kita akan belajar bersama-sama. Karena kita tahu, tidak ada satu sekolah yang mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi seorang ayah yang baik. Tidak ada satu kursus apapun bagaimana menjadi seorang ayah yang baik. Dan sekali kita belajar dari sebuah pengalaman, pengalaman yang kita terima dari ayah kita dulu. Jadi sebelum kita akan lanjutkan pembahasan ini lebih lanjut, mari kita dengarkan satu lagu dari Home Michael Double. Dan setelah itu kita akan kembali bersama menjumpai sahabat tetap dalam program dari Ayah untuk Ayah. Selamat mendengarkan. Another summer day has come and gone away. In Paris or Rome, I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one in line or two. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another aeroplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home. I'm living someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me, that this was not your dream, but you always believed in me. Another winter day has come and gone away in either Paris or Rome, and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people. I still feel alone. Let me go home. Oh, I miss you. I gotta go home. let me go home. It'll all be alright. I'll be home tonight. I'm coming back home. Ya, yeah, I'm coming back home. Satu lagu yang menyegarkan kita saat ini dan sekarang kembali sahabat mendengarkan program dari Ayah untuk Ayah. Seperti yang saya katakan tadi bahwa setiap orang pasti punya cita-cita ingin menjadi seorang ayah yang baik. Tidak satu orang pun di atas muka bumi punya cita-cita nanti kalau saya menikah, nanti kalau saya punya anak, saya ingin menjadi ayah yang jahat. Tidak ada sama sekali. Tetapi masalahnya adalah kita punya keinginan untuk menjadi seorang ayah yang baik. Kita punya cita-cita ingin menjadi seorang ayah yang baik. Kita punya kerinduan yang besar bahwa supaya anak kita bisa bangun, kita bisa didik, dan bahkan seringkali yang keluar dari ucapan kita adalah jangan sampai nasib anakku akan menjadi seperti aku. Kalau bisa, anakku akan menjadi lebih baik daripada aku. Tetapi masalahnya adalah kita tidak tahu bagaimana harus menjadi seorang ayah yang baik. Kita tidak tahu bagaimana cara mendidik anak-anak kita. Kita tidak tahu bagaimana cara kita memperlakukan anak-anak kita. Kita juga tidak tahu bagaimana cara mendisiplin anak-anak kita kalau mereka melakukan hal yang salah. Apa yang sering kali kita lakukan adalah kita belajar dari masa lalu yang kita terima dari ayah kita yang dulu. Syukur kalau sahabat memiliki ayah yang luar biasa, memiliki ayah yang menjadi panutan yang luar biasa, maka itu akan sangat menolong sekali untuk sahabat bisa mendidik anak-anak sahabat, dan sahabat akan menjadi seorang ayah yang luar biasa. Tetapi masalahnya adalah tidak semua dari kita memiliki ayah yang di mana kita bisa mendapatkan sebuah panutan, memiliki seorang ayah yang di mana kita bisa membanggakannya. Bahkan ada sebagian daripada kita justru tidak memiliki ayah, tidak memiliki sebuah figur ayah. Ayah itu seperti apa? Ada seorang teman yang mengatakan kepada saya begini, saya tidak tahu bagaimana mendidik anak-anak saya tidak tahu bagaimana menjadi seorang ayah karena saya tidak memiliki ayah. Saya tidak tahu bagaimana rasanya, atau saya tidak mengerti bagaimana cara mendidik oleh karena saya tidak pernah dididik oleh ayah. Nah, kenyataan inilah yang seringkali membawa kepada kita kepada hal-hal yang dulu kita tidak pernah punya cita-cita untuk tidak baik kepada anak-anak, atau memperlakukan anak-anak dengan tidak baik karena kita tidak punya cita-cita. Tetapi masalahnya adalah apa yang kita terima dulu menjadi sebuah patokan buat kita untuk kita menerapkan sebuah pendidikan atau sikap atau disiplin atau cara mengajar kepada anak-anak kita. Padahal zaman sudah berbeda. Beberapa waktu yang lalu, anak saya mencoba untuk mengoreksi saya. Karena saya pernah bicara seperti begini kepada mereka. Dulu, saya selalu bilang, dulu. Padahal yang harus dipikirkan adalah sekarang. Jadi, dulu waktu papa masih remaja, saya bilang, saya harus kerja keras, saya harus cari pasir, saya harus bagaimana caranya supaya mendapatkan uang untuk saya bisa sekolah. Nah, secara tidak sadar, saya mencoba menerapkan semua pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami ke dalam diri anak saya. Sampai kemudian anak saya bilang kepada saya begini, "Pah, itu kan papa pada zaman dulu, tapi sekarang kan berbeda." Pada saat itu saya tidak bisa menerima dengan begitu saja. Saya berpikir bahwa apa yang saya alami adalah sebuah guru yang terbaik untuk mulai berpikir bagaimana belajar mengenai hidup, bagaimana mencari uang dan lain sebagainya. Tetapi realitasnya adalah zaman sudah berbeda. Kondisi juga sudah berbeda. Atmosfer dan situasi anak-anak kita juga jauh berbeda dengan apa yang pernah kita alami dulu. Mungkin 30 tahun yang lalu itu mungkin cocok buat kita karena kondisi yang ada. Tetapi 30 tahun yang lalu apakah cocok untuk saat ini? Dan inilah yang menjadi kendala buat kita kadang-kadang, bahwa kita ingin menjadi ayah yang baik. Tapi oleh karena kita tidak tahu bagaimana menjadi ayah yang baik, kita berpikir bahwa pengalaman kita yang dulu adalah baik, tetapi ternyata belum tentu baik. Nah, itu sebabnya, sahabat, adalah sesuatu yang sangat riskan sekali kalau kita mencoba untuk menerapkan pengalaman-pengalaman masa lalu kita sebagai seorang ayah dari ayah dulu yang dimana kita dididik. Nah, menurut survei, hampir 60% anak laki-laki merasa terluka oleh perbuatan ayahnya. Nah, hal ini sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan kita. Ada sebuah pepatah mengatakan, "Hurt heart, hurt people." Jadi hati yang terluka akan melukai orang lain. Kalau sebagai seorang ayah kita pernah terluka oleh karena perlakuan ayah kita dulu, maka jangan kaget apa yang kita lakukan sebenarnya tidak bertujuan untuk melukai anak-anak kita, tapi justru itu melukai anak-anak kita. Padahal maunya kita ada sesuatu yang baik, tapi anak-anak justru terluka oleh karena perkataan kita atau sikap kita atau perilaku kita. Dan kita seringkali bertanya, apa yang salah dengan saya? Saya sebagai seorang ayah ingin berbuat sesuatu yang baik, tapi ternyata tidak sampai di situ. Nah, mungkin ini adalah sebuah pertanyaan yang saat ini muncul di dalam diri sahabat. Itu sebabnya kalau sahabat memiliki masalah seperti ini, silakan sahabat SMS ke 081-7979-2759, atau sahabat ingin curhat dari pengalaman sahabat, dan silakan kirim ke 081-7979-2759. Nanti kita akan bahas bersama. Nah, kembali kepada hal ini, sekali lagi, menjadi seorang ayah tidak ada sekolah khusus untuk menjadi seorang ayah. Seandainya ada sekolah khusus menjadi seorang ayah, itu akan menjadi luar biasa. Tetapi seringkali apa yang kita lakukan, apa yang kita didik, apa yang kita perbuat, kita belajar dari kesalahan dan pengalaman hidup. Itu sebabnya sebagai seorang ayah yang baik, mari kita akan menilai kembali di dalam batin kita bersama. Kalau kita telah memiliki ayah, contoh ayah yang luar biasa, itu mungkin tidak masalah. Tetapi masalah yang terberat adalah kalau kita pernah terluka oleh ayah kita yang dulu, itu akan bisa menimbulkan luka kepada anak kita karena apa yang kita perbuat tidak sadar bahwa itu telah melukai anak-anak kita. Itu sebabnya pada saat ini kita harus mengerti di dalam batin kita, penderitaan kita yang dulu itu akan membawa sesuatu yang baik, pelajaran yang baik buat diri kita. Tetapi bagaimana penderitaan yang dulu itu menjadi sebuah pengalaman yang baik, dan bagaimana kita bisa mengimplementasikan, menerapkan di dalam situasi zaman ini untuk anak-anak kita, itu akan menjadi sebuah pelajaran yang luar biasa. Ada seorang ayah yang pernah datang dan mengatakan, "Pak, sebenarnya itu saya tidak ingin memukul anak saya. Tetapi entah bagaimana, setiap kali anak saya nakal, setiap kali anak saya bandel, saya selalu memukul, saya selalu memukul. Dan setelah saya memukul, saya merasa kecewa terhadap apa yang saya perbuat. Kemudian saya tanya kepada orang itu, "Pak, apakah dulu pernah orang tua Bapak kalau setiap kali salah selalu memukul Bapak?" Dan dia katakan, "Iya, Pak. Dulu waktu saya masih kecil, ayah saya sering memukul saya kalau saya salah. Dan sebenarnya saya punya cita-cita. Saya tidak ingin melakukan sesuatu seperti apa yang pernah saya alami untuk anak-anak saya. Tetapi saya tidak sadar saya telah melakukan itu." Nah, sahabat, kalau sahabat pernah mengalami hal yang seperti ini, sebelum kita beranjak lebih jauh lagi, maka satu hal yang perlu kita lakukan adalah, mari kita akan membereskan bagi kita, mengampuni ayah kita dulu. Jangan sampai apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita rindukan buat anak-anak kita. Jangan sampai seperti firman Allah katakan, "Ayah-ayah, hai bapak-bapak, jangan sakiti anak-anakmu." Oleh karena kita tidak punya keinginan untuk menyakiti anak, tetapi seringkali kita tidak sadar kita telah menyakiti anak-anak kita. Jadi sahabat, yang pertama sebagai seorang ayah adalah terima keberadaanmu, dan kemudian lepaskan pengampunan buat ayah kita yang dulu. Dan kalau kita sudah pernah melakukan hal yang salah buat anak-anak kita, minta maaf kepada mereka. Nah, ini hal yang sangat luar biasa. Secara umum, bagaimana kita hidup sebagai seorang ayah, seringkali hampir 70% apa yang kita perbuat dari pengalaman masa lalu kita, waktu kita menerima pengajaran dari ayah kita. Apakah kita salah? Memang tidak salah, karena memang kita tidak tahu bagaimana harus menjadi seorang ayah yang baik. Jadi itu sebabnya program ini sangat cocok sekali buat kita semuanya. Bagaimana kita akan menjadi seorang ayah yang baik. Nah, sebelum kita akan melanjutkan pembahasan ini, mari kita dengarkan satu lagu dulu dari Tompi, Happy Life. Dan setelah itu, dari Ayah untuk Ayah kembali menjumpai sahabat. Selamat mendengarkan. Senyummu kalahkan pelangi, hatiku tertegun di saat kau hadir. Kini engkaulah cinta, engkaulah bintangku. Cepatlah kau tumbuh, ku tak sabar menunggumu. Berlari denganku hadapi dunia, ku doakan selalu kau besar dengan cintamu. Buatlah dunia bahagia denganmu. Dan aku kan selalu menjagamu, memberi yang terbaik dariku. Dengarkan wahai bintang kecilku, hati ini bernyanyi hanya untukmu. Love, love, love, love, you're my happy life. Love, love, love, love, hidup bahagiaku. Love, love, love, love, you're my happy life. Love, love, love, love, love, love. Oh, hell no. Cepatlah ini bernyanyi hanya untukmu. Laugh, laugh, laugh, laugh, you're my happy life. Laugh, laugh, laugh, laugh, hidup bahagiaku. Laugh, laugh, laugh, laugh, you're my happy life. Laugh, laugh, laugh, laugh, laugh, laugh, laugh, laugh, laugh, hey. Laugh, laugh, laugh, laugh, I wanna hear you sing. Come on, everybody sing. Laugh, laugh, laugh, laugh. Laugh, laugh, laugh, laugh. You're my lover, happy laugh. Laugh, laugh, laugh, laugh. You're my happy life. Laugh, laugh, laugh, laugh. Laugh, laugh, laugh. Laugh, laugh, laugh, laugh. You're my happy life. Laugh, laugh, laugh, laugh. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, iya, love, love, love, happy life yang dinyanyikan oleh Tompi. Satu kerinduan yang luar biasa sebagai seorang ayah bahwa anaknya menjadi bintang, menjadi cinta yang luar biasa. Nah sahabat, kembali saat ini Anda sedang mendengarkan program dari Ayah untuk Ayah. Nah sebelum kita akan lanjutkan pembahasan ini, sudah ada SMS yang masuk dari sahabat kita dari 087 860 sekian sekian sekian. Nah pertanyaannya adalah, sedikit saya mau tanya, tapi gimana kalau kita udah berusaha untuk menjadi ayah yang terbaik di antara yang baik, namun tetapi jadi anak ayah, namun anak tetap juga bandel, apa yang harus kita ambil, apa yang harus kita lakukan gitu kan ya. Nah, baik. Nah terima kasih sahabat untuk SMS-nya. Nah untuk menjadikan anak bandel atau tidak, itu bukan sesuatu yang instan. Pertanyaan saya adalah justru, berapa banyak bapak meluangkan waktu untuk anak bapak hanya untuk mendengar? Yang penting di situ, anak-anak merasa bandel oleh karena anak-anak sedang mencari identitas diri, khususnya yang remaja. Saya tidak tahu apakah anak bapak remaja atau masih kecil ya. Tetapi khususnya remaja. Kalau remaja bandel, itu bukan bandel oleh karena tiba-tiba bandel. Sebenarnya semuanya itu terjadi bagaimana kita mengajar sejak kecil untuk kita bisa meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan mereka, mendengarkan, dan yang kedua adalah rasa percaya di dalam diri anak harus dibangun bahwa segala hal aku bisa mendapatkan jawaban dari ayah atau ibuku. Kalau aku bercerita, aku tidak mudah dipotong perkataanku. Kalau aku salah, aku tidak mudah dihakimi. Tetapi aku diterima apa adanya, dan kemudian bagaimana aku akan dituntun untuk bisa ada opsi yang benar dalam memilih sebuah keputusan. Jadi saya tahu, saya yakin bahwa Bapak sudah melakukan sesuatu yang luar biasa buat anak-anak Bapak. Tetapi pertanyaan saya adalah, seberapa banyak waktu Bapak meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak-anak Bapak? Mendengarkan cerita mereka, mendengarkan keluhan mereka, kadang-kadang mendengarkan kekecewaan mereka. Itu sangat penting sekali. Dan komunikasi itu dibangun bukan pada waktu anak-anak sudah menjadi besar. Sejak kecil, anak-anak harus sudah dilibatkan di dalam sebuah komunikasi, dalam sebuah keputusan, di dalam keluarga, sehingga anak-anak akan merasa bertanggung jawab dengan apapun yang terjadi dalam diri ayah dan juga keluarganya. Dan secara tidak langsung, kita juga akan mengajar anak-anak mengambil peranan. Dan kita akan melakukan itu untuk setiap anak-anak. Saya melakukan. Jadi sejak kecil berkomunikasi, kadang-kadang kita capek mendengar. Tetapi kita harus berkorban untuk berani mendengar untuk anak-anak kita. Kadang-kadang mereka bicara kesana kemari, kadang-kadang tidak tahu arahnya kemana. Tetapi kita mendengar. Pada waktu anak-anak merasa bahwa di rumah ayahku adalah tempat yang tepat untuk aku bisa curhat, maka anak-anak akan lebih curhat di rumah daripada di tempat lain. Jadi begitu Bapak, yang saya sampaikan. Kalau seandainya ingin jawaban lebih lanjut, Bapak bisa datang di Hope Center kami atau telepon di Hope Center kami, maka kami akan melayani Bapak sampai sepuasnya. Nah, ini sangat penting sekali, dan ini adalah sebuah realitas. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa setiap Bapak punya cita-cita ingin memberi yang terbaik. Seperti lagunya Tompi tadi, ya kan? Bahwa anak itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Anak menjadi sesuatu yang membahagiakan kita. Nah, inilah yang penting sekali untuk kita belajar bersama-sama. Ya, masih ada SMS yang lain, tapi nanti kita akan bahas selanjutnya. Kita akan lanjutkan ke apa yang kita perlu mengerti mengenai menjadi seorang ayah. Seperti yang saya katakan kepada Bapak tadi yang bertanya, ada beberapa hal yang kita bisa melakukan untuk anak-anak kita. Yang pertama adalah luangkan waktu Anda untuk aktivitas di rumah. Berapa persen aktivitas di rumah Anda dan berapa persen aktivitas yang di luar rumah Anda akan menentukan prioritas, akan menentukan kualitas hubungan Anda, hubungan sahabat dengan anak-anak. Jadi maksudnya di sini adalah pada waktu kita sudah memiliki seorang anak, mungkin masih bayi, maka mari kita akan meluangkan waktu sebanyak mungkin untuk anak-anak kita. Kita mulai mencoba untuk memanage kembali waktu kita. Kalau waktu masih bujang, banyak kita melakukan hobi-hobi di luar dan lain sebagainya. Tetapi waktu kita memiliki anak, mari kita akan meluangkan cukup banyak waktu untuk anak-anak kita. Mungkin anak-anak kita masih kecil, masih umur mungkin setahun atau dua tahun. Itu adalah tempat yang terbaik untuk kita bisa meluangkan anak-anak kita, dan anak-anak kita akan memperhatikan kita, dan anak-anak kita akan merasa bangga sekali memiliki seorang ayah. Dan pada waktu kita meluangkan waktu kita buat anak-anak kita, maka anak-anak kita akan merasa tenang dan bahagia. Kalau sahabat masih ingat, coba perhatikan. Waktu seorang anak kecil ketakutan, kalau di situ ada ayahnya, waktu ayahnya mulai memegang tangannya dan kemudian memeluknya, maka anak itu seketika langsung diam dan dia merasa nyaman di pelukan ayahnya. Kehadiran dan waktu kita sebagai seorang ayah sangat berarti sekali untuk anak kita dan untuk keluarga kita. Kemudian yang kedua adalah jalinlah komunikasi. Komunikasi harus sudah terjalin sejak kecil. Kalau boleh saya katakan, sejak ada dalam kandungan, anak-anak dalam kandungan ibu, kita bisa berkomunikasi. Ada sebuah pelajaran mengenai pendidikan prenatal, yaitu bagaimana mencerdaskan otak seorang bayi, yaitu melalui mendengar musik. Dan kadang-kadang kita bisa berkomunikasi juga dengan anak kita yang ada dalam kandungan kita, kandungan ibu kita atau istri kita, bukan kita ya, kita ayah. Nah, waktu istri kita mengandung, mulailah dekat, mencintainya. dan kemudian elus-elus perutnya dan rasakan bahwa kadang-kadang bayi yang ada dalam kandungan seperti menendang-nendang dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah reaksi kebahagiaan, reaksi yang dimana kita ada sebuah kontak batin dengan anak kita sendiri. Dan anak kita akan merasa nyaman di situ. Anak kita merasa bahwa kebutuhan untuk diperhatikan di dalam jiwanya terpenuhi di situ. Itu sebabnya pada waktu kita meluangkan waktu kepada anak-anak kita, mulai berkomunikasi sejak kecil, maka itu membangun sebuah kepercayaan, membangun sebuah atmosfer rasa nyaman di dalam rumah, rasa nyaman untuk dekat dengan ayah. Dan sebenarnya ini kita tidak pernah miliki, tapi inilah yang perlu kita lakukan. Waktu anak-anak kita mulai TK atau umur 5 tahun atau 4 tahun, bermain-mainlah. Mereka akan bangga sekali. Saya masih ingat waktu anak saya main-main, dia bisa saja naik di kepala saya. Dia bisa, anak saya bisa naik di mana saja dia mau. Dia bahagia sekali waktu saya bisa dekat dengan dia. Dan waktu saya mulai bertanya, dia senang sekali berkomunikasi dalam level, dalam tingkatan umur anak kita. Pada waktu anak kita mulai remaja, mereka mulai belajar mengenai dunia lain. Tetapi pada waktu masih kecil sampai kemudian mulai remaja, kalau kita terbiasa untuk berkomunikasi, maka apapun yang dilakukan oleh anak-anak kita waktu remaja akan bertanya kepada ayahnya, "Pah, ini boleh enggak ya? Pah, ini baik enggak ya?" Nah, hal-hal seperti inilah yang akan menolong kita bersama untuk kita menjadi seorang ayah yang baik buat anak-anak kita. Karena kita sekali lagi tidak tahu bagaimana cara menjadi seorang ayah yang baik, karena kita tidak pernah sekolah untuk menjadi ayah. Tetapi kita bisa belajar setiap saat untuk menjadi ayah yang baik. Ya, saat ini Anda masih bersama dengan saya Iwan dalam program Dari Ayah Untuk Ayah. Sebuah program yang akan memberikan inspirasi dan wawasan buat kita bagaimana kita akan menjadi seorang ayah yang baik. Karena setiap kita punya cita-cita supaya kita menjadi seorang ayah yang baik buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Itu sebabnya kami senang sekali beberapa sahabat sudah kirim SMS ke kami. Dan sebelum kita akan melanjutkan pembahasan ini, saya akan menjawab beberapa SMS yang masuk dulu dan setelah itu kita akan lanjutkan. Yang kedua, SMS yang kedua ini berasal dari sahabat kita, dari 087 860 sekian sekian. "Selamat malam. Aku sakit hati dengan ayahku karena dia berselingkuh dengan seorang perempuan. Ayahku munafik karena dia melayani Tuhan. Dia pikir aku gak tahu perselingkuhan dia. Dia jahat, jadi aku takut sama dia. Aku benci sama dia. Gimana supaya aku bisa bicara kepada dia atau gimana gitu? Tolong jangan hubungi." Ya, makasih kan gitu. Nah, sahabat, terima kasih untuk SMS-nya. Saya bisa memahami perasaan sahabat. Sahabat kecewa, sahabat sakit hati. Karena sahabat merindukan gambaran seorang ayah yang jujur, yang bertanggung jawab, yang setia. Tetapi realitas yang ada adalah ternyata ayahmu tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Saran saya yang pertama adalah jangan bicara dulu dengan ayahmu mengenai hal ini. Tapi yang pertama yang harus kamu lakukan adalah mengampuni dia. Mengampuni ayahmu karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Seperti Tuhan mengatakan, ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Saya menyadari bahwa ayahmu tidak dengan sengaja untuk melukai hatimu atau melukai keluarganya dengan berselingkuh. Oleh karena perselingkuhan itu tidak datang dengan tiba-tiba. Perselingkuhan datang oleh karena adanya dosa yang ada di dalam dirinya, oleh karena hawa nafsu yang ada di dalam dirinya, dan dia sendiri mungkin tidak sanggup untuk mengendalikan. Meskipun sahabat katakan, ayahku suka melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan jaminan untuk seseorang bisa lurus, tetapi takut kepada Tuhan itu adalah sebuah jaminan bahwa seseorang hidup akan setia. Jadi untuk sahabatku, jangan pendam sakit hatimu. Malam ini, mulai lepaskanlah pengampunanmu kepada ayahmu. Karena kalau tidak, kamu akan rugi sendiri. Kamu akan rugi sendiri oleh karena kamu akan diikat oleh kepahitan yang ada di dalam dirimu terhadap ayahmu. Sementara ayahmu tidak mengetahui bahwa kamu sedang terluka oleh karena perbuatannya. Yang terbaik adalah ampuni dia, lepaskan pengampunan kepada dia, dan katakan kepada Tuhan, Tuhan tolong aku untuk aku bisa mengasihi ayahku. Untuk aku bisa mengampuni ayahku. Bagaimanapun juga, sahabat masih memiliki seorang ayah. Itu sebabnya, saran saya sebelum bicara dengan ayahmu, bereskan dulu hatimu. Sampai engkau bisa mengampuni dia, memaafkan dia, dan melupakan kesalahan dia. Dan kemudian bicara. Bicara bukan menghakimi, tetapi bicara bahwa, Pak, aku mengasihimu, Pak. Aku menyayangimu, Pak. Aku tahu Papa melakukan ini, tapi aku telah mengampuninya. Saya yakin. Setelah itu, dengan semua doa yang kamu naikkan di hadapan Tuhan, ayahmu pasti berubah. Cuaca pun bisa berubah. Orang pun akan bisa berubah. Tuhan bisa mengubahnya. Jadi sahabat, jangan simpan sakit hati, tapi lepaskan pengampunan kepada ayahmu. Apa yang telah diperbuat oleh ayahmu, dia tidak tahu kenapa dia perbuat seperti itu. Dan dia tidak punya tujuan untuk melukai hatimu. Sekali lagi, sebagai seorang ayah, dia punya cita-cita untuk membahagiakan kamu, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Jadi ampuni dia, maafkan dia, dan cintai dia, karena kau masih memiliki seorang ayah. Saya masih ingat, ada teman saya yang bercerita, sejak kecil dia tidak memiliki seorang ayah, karena ayahnya pergi. Dia tidak memiliki gambaran, sehingga setiap saat menginginkan bahwa kapan saya bisa memanggil Papa. Begitu merindukannya dia. Oleh karena seperti kata-kata bijak tadi, papanya menjadi sebuah sandaran yang luar biasa untuk hidupnya. Jadi selama sahabat masih memiliki ayah, cintai dia, ampuni dia, karena dia tidak tahu apa yang dia sedang berbuat. Doakan bahwa Tuhan akan menjamah dia dan mengampuni dia. Jadi ini jawaban saya untuk sahabat saya di 08786 sekian sih. Nah, kemudian sebelum kita menjawab SMS yang lain, saya akan lanjutkan mengenai hal yang lainnya, yaitu kalau tadi kita masuk ke bagian yang kedua mengenai komunikasi, maka kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu berbicara, tertawa atau bermain bersama-sama. Sebagai seorang ayah, mari kita berbicara kepada anak-anak kita bukan karena basa-basi. Seringkali kita berpikir bahwa kita bertanya kepada anak kita, bagaimana sekolahmu nak? Apakah ada PR? Bagaimana semuanya baik? Kita berpikir bahwa itu berkomunikasi. Ternyata bukan sebenarnya. Itu hanya sekedar mengenai pembuka untuk komunikasi. Komunikasi adalah di sini. Waktu anak kita berani mencurahkan isi hatinya kepada kita, kita mendengarkan, kita memahami mengenai apa yang dirasakan oleh anak kita, dan kemudian kita mulai bisa memberikan gambaran besar mengenai apa yang dia alami dan menolong anak kita untuk mengambil keputusan yang tepat. Kita sebagai orang tua menolong anak-anak kita mengambil sebuah keputusan. Tapi seringkali yang kita lakukan adalah kita mengambil keputusan untuk anak-anak kita. Tetapi biarkanlah pada saat ini kita akan menolong anak-anak kita untuk bisa berani mengambil keputusan. Berilah gambaran dua hal. Kalau kamu memutuskan A, ini akibatnya. Kalau kamu memutuskan B, ini akibatnya. Kalau kamu mengambil keputusan A, kamu harus berani mengambil risiko ini. Kalau kamu mengambil keputusan B, kamu harus berani mengambil risiko ini. Kita sebagai seorang ayah memberikan gambaran yang luas mengenai masalah yang sedang dihadapi. Anak-anak akan merasa nyaman oleh karena anak-anak akan merasa bahwa oh papaku memberikan gambaran seperti ini. Bagaimana aku harus bisa memilih? Nah, inilah yang sangat penting buat kita bersama. Yang ketiga adalah berbicara. Berbicara dari hati ke hati. Berbicara. Kadang-kadang kita bercanda atau tertawa bersama-sama. Pertanyaan saya adalah, kapan terakhir kali sahabat mendengar curhat dari anakmu? Kapan terakhir kali anakmu bilang, "Pah, aku punya masalah seperti ini. Apakah papa bisa tolong aku? Pah, aku punya pengen melakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Menurut papa bagaimana?" Kapan terakhir kali kemudian sahabat mengucapkan, "Papa cinta kamu, papa sayang kamu," dari hati? Saya tahu bahwa setiap ayah mencintai anak-anaknya. Tidak ada seorang ayah yang tidak mencintai anak-anaknya. Pasti seorang ayah mencintai anak-anaknya. Tapi seringkali kita malu untuk mengucapkan bahwa kita mencintai anak-anak kita. Justru itu yang pengen didengar oleh anak-anak kita, yaitu "I love you honey." "Saya sangat mencintai kamu manisku." Anak-anak pengen dengar itu setiap saat. Anak-anak pengen dengar pujian dari seorang ayahnya. Kapan terakhir kita berbicara kepada mereka? Kapan terakhir kita mengucapkan mencintai mereka? Kapan terakhir kita memuji mereka? Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan diri sahabat, tetapi biarkanlah pertanyaan ini akan menolong kita untuk bisa memahami keberadaan kita. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, sahabat, saya ada satu lagu yang spesial dari Marcel yang berjudul Hidup. Setelah kita mendengarkan lagu ini, program dari Ayah untuk Ayah akan kembali menjumpai sahabat. Selamat mendengarkan. Kau harapkan jagalah oh anakku kasih semua tanpa terkecuali dan tanpa takkan pernah mati. Hanya cinta yang kan selalu hadir dalam segala duka. Hanya cinta yang kan selalu bisa kau ya, saat ini Anda sedang mendengarkan program dari Ayah untuk Ayah. Masih bersama dengan saya, Iwan. Sekali lagi, bahwa setiap kita selalu merindukan untuk menjadi seorang ayah yang baik. Dan ini adalah sebuah cita-cita dan kerinduan yang sangat luar biasa. Nah, sahabat, saat ini sudah ada beberapa SMS yang masuk. Saya akan membacakan SMS yang masuk ini dari kita, dari 0819994 sekian-sekian. Pertanyaannya adalah, apakah karena terlalu memanjakan sehingga dia atau anak tidak menghiraukan atau mendengarkan nasihat? Apa mungkin itu bisa mempengaruhi wataknya pada saat dia remaja? Yang pertama adalah, setiap ibu atau setiap orang tua atau khususnya setiap ayah ingin memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah dengan semua pemberian-pemberian itu kita sedang mengajarkan sesuatu kepada anak kita? Oleh karena pemberian itu harus memiliki sebuah makna untuk anak kita. Ya, maknanya bisa kasih, maknanya bisa apresiasi, maknanya bisa pujian, maknanya bisa memanjakan juga, dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaan tadi adalah, apakah terlalu memanjakan sehingga dia tidak menghiraukan? belum tentu, saya katakan. Kata mendengarkan dan kemudian mau mengikuti apa yang kita katakan, itu membutuhkan sebuah kepercayaan. Pertanyaan saya adalah, apakah pada waktu kita memberikan sesuatu kepada anak kita, kita sertai dengan sebuah komunikasi dengan dia? Berapa lama atau berapa sering kita meluangkan waktu untuk mendengar daripada suara hati anak kita? Dan berapa sering kita melibatkan anak-anak kita dalam sebuah aktivitas di rumah kita? Itu yang akan menentukan bagaimana anak kita bisa memperhatikan dan menerima nasihat kita. Kadang-kadang kenapa anak-anak itu tidak menghiraukan nasihat kita? Karena di dalam diri anak sudah ada sebuah stem atau stempel, papaku nanti pasti ngomong gitu. Pasti mamaku pasti ngomong gitu. Biarin aja deh. Karena anak-anak sudah seperti sudah punya stem mengenai diri kita. Reaksi yang kita lakukan pada waktu anak-anak salah, reaksi yang kita lakukan pada anak-anak kita pada waktu anak-anak kita melakukan sesuatu yang kita rasa tidak benar. Nah, reaksi-reaksi yang sering kali anak-anak tangkap seperti ini, itulah yang membuat anak kita membuat stem di dalam dirinya, membuat sebuah stempel di dalam diri anak, di dalam jiwa anak, dan mengatakan, paling-paling cuma gitu. Dan akhirnya dia tidak mendengarkan. Nah, kalau hal ini terus-menerus dibiarkan, akan sangat mempengaruhi watak atau kepribadian daripada anak kita pada waktu anak kita remaja. Kenapa? Sekali lagi, budaya itu diciptakan oleh karena kebiasaan. Kalau anak kita sudah punya kebiasaan seperti itu, maka jangan kaget nanti suatu saat akan menjadi budaya buat anak kita waktu remaja. Dan kita akan menjadi kelabakan untuk mengurusnya. Nah, itu sebabnya kalau sahabat, anaknya masih umur, saya yakin ini belum remaja, karena pertanyaannya adalah kalau nanti remaja, luangkan waktu, sering bermain dengan anak-anak, dan kalau memberikan pemberian hadiah, berikan kalau itu ada makna. Satu contoh, anak kita melakukan sesuatu yang baik, kita kasih aplaus, kita kasih pujian, kita kasih hadiah. Memanjakan boleh, silakan, tetapi biarkanlah itu akan mendidik anak kita, sehingga anak kita akan bertanggung jawab juga. Kemudian yang kedua adalah, coba ambil waktu untuk mendengar cerita dia. Biarkan dia bercerita banyak hal. Kemudian yang ketiga adalah, minta pandangan dia kira-kira seperti apa. Meskipun itu agak sulit pertama kali, tetapi kalau kita bisa ada kesabaran untuk mendengar itu, maka itu akan tercipta. Itu sebabnya, kalau itu kemudian tercipta, maka akan menolong dia untuk waktu remaja, pasti dia akan dengar orang tua. Mau pacaran aja minta izin sama orang tua. Mau naksir, orang lain saja minta izin. Mah, pa, gimana kalau saya naksir dia? Bisa terjadi, sahabat. Dari mana? Sedini mungkin kita memberikan ruang untuk anak kita, buat hidup kita. Oke, kemudian dari SMS yang lain, dari 08199 sekian-sekian. Selamat malam. Saya sering dipukuli kalau saya salah, tapi saya tetap cinta dan sayang sama ayahku. Saya juga selalu memaafkannya. Tapi sekarang saya ingin ayahku tahu apa yang saya rasakan dengan adik-adik saya. Juga ingin ayahku bertanya dalam hatinya, apakah sudah benar perbuatan saya pada anak-anak? tapi saya tak berani mengatakannya karena ayahku selalu merasa benar. Dan aku tidak mau dikatakan menggurui bagaimana caranya agar ayah saya baik. Terima kasih sahabat. Hal yang penting yang sahabat bisa lakukan di sini untuk menolong ayahnya adalah cari tahu siapa sahabat ayahmu yang bisa dipercayai. Kalau sahabat ayahmu, ada sahabat ayahmu yang dipercaya oleh ayahmu, bisa dimintai tolong. Sampaikan isi hatimu kepada dia. Atau kemudian yang lainnya adalah coba mengucapkan perasaanmu kepada ayahmu, bukan mengusik apa yang dia perbuat. Waktu ayahmu pulang ke rumah, katakan, "Pak, saya sayang sama papa. Adik-adik juga sayang sama papa. Kami terus berdoa buat papa supaya papa berhasil. Saya rindu papa akan menjadi seseorang yang luar biasa buat kami." Kasih pujian kepada ayahmu, meskipun kamu tahu bahwa ayahmu masih salah. Kemudian minta teman daripada ayahmu yang bisa dipercayai, yang punya kedewasaan kerohanian dan mental yang bagus, minta tolong untuk bicara dengan ayahmu. Sehingga waktu ayahmu datang ke rumah, dia merasa bahwa kamu, adik-adikmu, semua keluarga welcome. Dan ayahmu akan merasa bahwa bersalah. Kenapa saya melakukan ini buat anak-anakku yang sangat mencintai aku? Jadi, menundukkan ayahmu dengan cara memberikan pujian yang tulus, bukan pujian yang dibuat-buat. Menundukkan ayahmu dengan memberikan penghormatan yang tulus. Menundukkan ayahmu dengan memberikan penghargaan. Sehingga ayahmu akan berkata, "Maafkan anakku, aku mau berubah menjadi ayah yang mencintai kalian seperti kalian mencintai aku." Doa saya, semoga ini bisa terjadi dalam kehidupanmu. Nah sahabat, oleh karena waktulah kita bisa menjawab beberapa pertanyaan yang lain. Tetapi inilah yang terbaik buat kita pada saat ini. Sebagai seorang ayah yang baik, pasti dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan anak-anaknya merasa nyaman. Anaknya akan bertumbuh untuk menjadi takut kepada Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Nah sahabat, sebelum kita akan mengakhiri pembahasan ini, saya akan memberikan sebuah lagu yang istimewa. Dan setelah itu kami mohon pamit dari hadapan sahabat. Satu lagu dari ada band Fit Gita Gutawa, "Yang Terbaik Bagimu". Selamat mendengarkan. Masa kecilku, kau peluk dan kau manja. Indahnya saat itu buatku melambung di sisimu. Teriang hangat nafas segar harum tubuhmu, kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapan. sesungguhnya ku mencintaimu. Kan ku buktikan ku mampu penuhi maumu. Andai kau mendetiki suasana, basuh jiwaku, membahagiakan aku. Bila usahakan kasih dan sayangmu, ku wujudkan segala sesuatu yang pernah terlewati. Sayangku Karen, kenapa nilai bahasa Inggris kamu jelek?